Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat umat Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur sama-sama terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sambung pembahasan kita di dalam kitab Asy-Syarikah, di dalam kitab Fiqh Sunnah, di mana telah kita sebutkan berbagai jenis-jenis syarikat yang dibahaskan oleh ulama rahimahumullah ta'ala. Yang terpenting antaranya adalah yang pertama syarikatul inan, yang kedua syarikat al-mufawadah, yang ketiga syarikatul wujuh, dan yang keempat syarikatul abdan. Dan telah kita bahaskan maksud-maksud daripada jenis-jenis syarikat ini, di mana yang ada daripada syarikat-syarikat ini yang disepakati oleh ulama, dan ada di antaranya yang dipertikaikan oleh ulama. Kalau bagaimanapun, ulama semuanya setuju tentang disyariatkan syarikat secara umumnya. Telah kita sebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran Al-Karim, dan begitu juga daripada perbuatan-perbuatan sahabat pada zaman jahiliyah, begitu juga perbuatan Rasulullah SAW yang bersyarikat dengan Khadijah radhiyallahu anha pada zaman jahiliyah, yang menunjukkan dibolehkan bersyarikat ini. Dan telah kita jelaskan juga tentang hikmah bersyarikat, antaranya adalah menguatkan modal di antara orang-orang yang ingin berniaga, dan juga mengeratkan ukhuwah, bantu-membantu, tolong-menolong antara sesama mukmin dan muslim, di mana mereka akan merasakan kerjanya bersama, dan jika mendapatkan untung akan untung bersama, dan jika mereka rugi, mereka juga akan rugi bersama, maka seolah-olah mereka seperti jasad yang satu. Maka itu antara kelebihan-kelebihan bersyarikat. Dan telah kita jelaskan bahawa di dalam syarikat ini yang benarnya tidak terdapat satu hadis yang sahih berkenaan dengan syarikat-syarikat tertentu. Riwayat-riwayat yang terdapat di dalam bab syarikat daripada sudut hadis adalah hadis-hadis yang lemah. Walaupun demikian, telah kita jelaskan bahawa asal dalam hukum muamalat ini seperti syarikat ini adalah dibolehkan selagi tidak terdapat dalil yang melarangnya. Maka jika kita dengar bahawa syarikat seperti ini tidak dibolehkan, syarikat seperti itu tidak dibenarkan, maka hendaklah kita tanya apakah dalilnya, mengapakah ia tidak dibolehkan. Dan dalil ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidaklah semestinya ia daripada Al-Quranul Karim. Maknanya Nas menyebutkan syarikat ini tak boleh, syarikat insurans tak boleh misalnya, syarikat judi tak boleh. Tak semestinya secara Nas, begitu juga daripada hadis. Tetapi makna yang dicungkil daripada Nas adalah dalil. Bahkan kadang-kadang ia merupakan dalil yang lebih kuat daripada satu-satunya Nas. Kerana satu kaedah menjadikan hujah atau untuk dijadikan hujah adalah dengan al-istiqra. Al-istiqra artinya dengan membaca, dengan mentala'ah akan wahyu, yakni Al-Quran dan hadis, kemudian dilihat perkara yang dimaksudkan ataupun yang disampaikan secara maknanya di dalam Al-Quran dan hadis, maka ia boleh dijadikan hujah. Antaranya yang terdapat, yakni yang dijadikan hujah di dalam kaedah-kaedah yang besar di dalam syariat, antaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara marwah, memelihara harta, yakni daruratul khamsa, yakni perkara yang merupakan darurat yang dipelihara dan dijaga oleh Islam. Maka itu didapati daripada al-istiqra, yakni pembacaan yang rapi terhadap syariat. Maka dikeluarkanlah kaedah-kaedah seperti itu, bukan satu dua dalil, bukan satu dua juzuk ataupun surah, tetapi dilihat secara keseluruhannya, dipanggil istiqra utam. Maka kala yang disebutkan juga syarikat hayawan, Di dalam kitab buku surat 181 ulama membahaskan tentang syarikat haiwan, boleh ataupun tidak boleh. Jadi seorang mempunyai beberapa ekor haiwan, kambing, lembu, unta, maka dia bersyarikat dengan orang yang kedua, pihak yang kedua. Dan pihak kedua ni tidak mempunyai haiwan, tetapi dia akan menjaga haiwan-haiwan tersebut, sehingga kan membiaknya haiwan ini mungkin akan mendapatkan susu dan sebagainya. Maka untung daripada haiwan tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak. Jadi ini dinamakan syarikatul haiwan. Okay. Jadi di dalam hal ini, dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat bahawa syarikat haiwan dibolehkan, di mana barang yang menjadi milik seseorang disyarikahkan dengan kerja dari orang lain dengan ketentuan untung sesuai dengan kesepakatan berdua. Dan di dalam kitab Al-A'lamul Muwatti'in oleh Ibnu Qayyim rahimahullah juga, dia berkata kerjasama pada pohon kelapa dan lain-lainnya ataupun pohon kurma, menurut kami boleh, dengan jalan bahawa seseorang yang memiliki tanah berkata, tanamilah tanah ini dengan pohon itu dan ini, dan hasilnya untuk kita berdua setengah-setengah. Tak semestilah setengah-setengah, boleh sepertiga, dua per tiga, seperempat, tiga per empat. Yang penting ada satu pihak yang mempunyai harta dan pihak lain tidak ada, tetapi dia mengerjakannya. Jadi ini sebenarnya adalah syarikat Al-Mudharabah, ataupun sebahagian daripada dia masuk dalam kitab Al-Musafah, iaitu mengairkan tanaman, ataupun Al-Muzara'ah, iaitu menanam dan menjaga tanaman orang, dan yang telah kita sebutkan, iaitu syarikat syarat ataupun muamalat-muamalat yang telah kita jelaskan sebelum ini. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan daripada sudut hujah, bersyarikat ini lebih kuat hujahnya daripada upah-mengupah. Walaupun upah-mengupah itu sebenarnya ada jugalah kita katakan boleh merugikan salah satu pihak. Jadi kalau kita ambil contoh, seorang itu dia membeli komputer misalnya, dia ada komputer, dia suruh satu orang untuk menjualkannya. Dia buka kedai, dia suruh orang menjualkan. Tapi kontraknya bukan syarikat, kontraknya adalah upah-mengupah. Itu telah kita bahaskan dulu dalam kitab Al-Ijarah. Jadi dia kata satu bulan aku upah kau $1,500 contohnya. Jadi orang itu akan berusaha untuk menjualkan komputer tersebut. Sama ada dia dapat jual ataupun dia tidak dapat jual banyak, ataupun tidak dapat jual langsung, pekerja tersebut tetap akan mendapat gaji upahnya, iaitu $1,500 sebulan. Jadi dalam hal ini siapa yang akan rugi? Tentu sekali orang yang memiliki harta tersebut. Jadi walaupun demikian, syariat membenarkannya. Syariat membenarkannya. Kalau kita banding dengan syarikat, syarikat sama-sama letak modal, dan ada jenis syarikat yang letak modal dan dikerja dan bekerja bersama. Jadi kalau untung, sama-sama untung. Kalau rugi, sama-sama rugi. Kalau tak balik modal, masing-masing dapat modal balik. Jadi berbeza dengan upah-mengupah tadi, kemungkinan satu pihak saja yang mendapat gaji, yang dapat untungnya, satu pihak lagi tak dapat apa-apa. Jadi sebab itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, daripada sudut hujahnya, bersyarikat ini lebih kuat berbanding dengan upah-mengupah. Jadi sebenarnya asalnya adalah boleh, selagi ia tidak menyalahi kaedah di dalam syariat, di dalam hal muamalah. InsyaAllah kita akan sebutkan dengan contoh di dalam kitab, iaitu Syarikatul Ta'min. Jadi kita terus pergi kepada buku surat 186, disebutkan di situ dalam bahasa Indonesia nya asuransi, dalam bahasa kita insurance. Jadi di sana terdapat syarikat insurance, ini kita semua tahu. Bahkan syarikat insurans lah antara syarikat yang penting dalam dunia kewangan pada zaman ini, sehingga jatuh naiknya dunia kadang-kadang disebutkan oleh apa? Oleh syarikat insurans. Sampaikan susah payah kerajaan barat menolong, meminta wang daripada rakyat yang membayar cukai untuk menyelamatkan syarikat-syarikat insurans. Sebab dia ada kaitan rapat dengan industri kebankan ataupun bank. Baik, jadi apa hukum syarikat at-ta'min? Baik, di sini Syed Saddiq Rahimahullah Ta'ala, pengarang kitab, telah berkata, Yang Mulia Fadilah Syekh Ahmad Ibrahim, salah seorang ulama, telah memfatwakan bahawa akad ansuransi hidup ataupun insurans hidup tidak boleh, yakni insurans hayat ataupun kita panggil life insurance. Beliau mengatakan sesungguhnya hakikat masalah dalam akad insurans hidup adalah adalah tidak sah. Jadi hakikatnya tidak sah. Untuk menjelaskan hal itu, saya katakan sesungguhnya akad insurans hidup, jika ia membayarnya secara mencicil, yakni secara installment pada masa hidup seseorang, dia berhak meminta kembali semua jumlah wang yang telah dia storekan secara bertahap berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan. Jadi ini adalah, kalau kita ambil syarikat insurans ni adalah syarikat mudharabah. Kita ingat lagi mudharabah. Jadi seseorang memberikan sejumlah wang dan satu pihak lagi akan memperniagakannya. Jadi untungnya akan dibahagi-bahagikan. Jadi kalau syarikat insurans ni lah syarikat mudharabah, seorang yang hidup itu berikan duit pada syarikat insurans, syarikat insurans buat apa dengan duit kan? Dia akan laburkan. Baik, taruhlah dia letakkan setiap bulan sebuah jumlah, misalnya mungkin $50 sampailah akhir hayatnya. Akhir hayat tu tak tahu sampai bila, mungkin 60 tahun, mungkin 70, mungkin besok. Mana orang tahu bila dia akan meninggal dunia. Jadi walau bagaimanapun, jika dia mati, maka syarikat insurans akan membayar, membayar yang kita namakan jamin. Dia akan jamin, akan membayar kerugian yang dialami oleh ahli keluarga si mati. Jadi dia akan berikanlah mengikut kadar yang telah ditetapkan, baik RM20,000 ataupun mungkin sampai RM100,000. Tadi tidak ada had, mungkin sampai RM1,000,000 pun boleh lah kalau insurans tu nak kasi. Baik, jadi kalau mengikut mudharabah, seseorang itu bila dia bersyarikat dengan seorang mudharabah, dia letak duit. Bila selesai akad itu, kalau dah dibelanjakan duit tersebut untuk diperniagakan dan ada untungnya, orang yang mengeluarkan duit itu akan dapat balik modalnya dan untungnya. Modalnya dan untung. Tetapi apakah itu akan berlaku dalam syarikat insurans? Nah, itu yang disebutkan di sini. Jadi sepatutnya dia akan dia berhak meminta kembali semua jumlah wang yang telah dia storekan secara bertahap berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan. Jadi untuk insurans, mananya yang disebut akad mudharabah yang dibenarkan secara hukum syarak? Sebab yang paling dekat dengan syarikat insurans ni dalam syariat adalah syarikat mudharabah ataupun akad mudharabah. Jadi akad mudharabah adalah bahawa si Zaid contohnya memberikan kepada si Bakar 100 pound. Di Mesir digunakan pound lah, untuk diperdagangkan oleh si Bakar. Jadi 100 adalah modal. Dan dengan ketentuan bahawa mereka keuntungan mereka menjadi bahagian mereka berdua sesuai dengan sepakatan mereka. Jadi contohnya Zaid dapat separuh, sedangkan Mudharib iaitu Bakar dapat separuh. Ialah pelaksana perniagaan tersebut. Jadi untuk yang pertama akan mendapatkan bahagian sebagai imbalan modal yang dia keluarkan, sedangkan pada pihak kedua dia akan mendapat lantaran imbalan kerja. Atau untuk pihak pertama mendapatkan 2/3 dan yang kedua mendapat 1/3 atau sebaliknya, demikian. Jadi kenapa mereka berhak mendapat wang keuntungan? Jadi sebab orang pertama dikeluarkan duit untuk dimodalkan. Dan kenapa orang yang kedua mendapat duit? mendapat keuntungan bahagiannya sebab dia telah bekerja, dia telah beramal, beramal. Jadi dengan amalannya dia berhak untuk mendapat keuntungan. Baik. Jadi syarat pokok dalam mudharabah adalah pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya, dengan hasil kerja pelaksana. Apabila perdagangan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula rugi, modal wajib diserahkan kepada pemilik modal. Dan mudharib tidak mendapatkan apa-apa. Ini bezanya. Orang yang bersyarikat mudharib ni, mudharabah ni, dia kerja bukan dapat gaji tetap, dia melihat untung. Kalau dia untung, dia beli komputer tu baru dia dapat duit. Kalau tak dapat, dia penat saja. Baik. Dia takkan dapat apa-apa. Tetapi orang yang telah mengeluarkan modalnya, dia akan dapat balik modalnya. Kalau tak jual apa-apa lah. Baik. Tetapi jika perdagangan rugi, maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal. Tetapi kalau rugi pula, orang yang keluarkan modal, dia yang akan rugi. Bukan oleh si mudharib. Si mudharib tak keluar duit, jadi dia tak boleh rugi duit. Paling banyak dia rugi apa? Dia rugi kerja. Jadi dalam keadaan seperti ini, si mudharib tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya kerana statusnya sebagai partner ataupun syarik. Dia bukan orang bayaran. Jadi dia bukan orang yang digajikan. Tidak ada pun apabila pemilik modal mensyaratkan bahawa si mudharib boleh mengambil uang baik untung maupun rugi, maka syarikat ini fasik. Jadi ini dia, bila kita faham mana yang boleh, kita akan tahu mana yang tak boleh dalam syariat. Jadi bila dalam syarikat mudharabah ini kita syaratkan bahawa salah satu daripada dua pihak ini mesti dapat duit, untung dapat duit lah, rugi pun dia akan dapat duit, dia akan dapat bahagian. Jadi dengan ini syarikat mudharabah itu jadi rosak. Tak boleh. Sebab dia untung dengan untung, rugi dengan rugi. Bila satu orang aja yang akan untung, macam mana pun keadaan, maknanya satu lagi akan rugi. Jadi yang ini adalah syarikat ataupun akad yang tidak adil. Jadi dalam syariat, akad seperti ini tidak dibenarkan. Jadi itu sebabnya dalam syarikat insurans ini terdapat padanya syarat ini, yakni satu daripada dua pihak akan sentiasa dapat untung, maka syarikat ini ataupun akad ini dibatalkan. Jadi kalau kita kasih contoh, bila kita letakkan wang di dalam premium insurans tersebut, sama ada insurans nyawa, yakni sampai mati, ataupun insurans badan, ataupun anggota badan, kaki untuk pemain bola contohnya, ataupun tangan untuk pakar bedah, ataupun apa sajalah, ataupun insurans barang, rumah, kereta dan sebagainya. Apakah yang sama di dalam akad-akad ini? Satu orang letak duit dan syarikat lagi satu, ya, syarikat insurans itu akan kembang. Okey tak? Dan apa yang akan berlaku? Bila sama ada untung ataupun rugi, syarikat insurans tu kembangkan duit kita yang kita bayar. Kalau kita accident, kita mesti dapat bahagian kita. Dan bukan sikit-sikit, banyak. Lagi-lagi kalau sakitnya, kemalangannya sampai lumpuh seumur hidup, ataupun teruk lagi sampai meninggal dunia. Jadi walaupun mungkin syarikat insurans tu belum dapat keuntungan ataupun rugi, dia tetap kena bayar kita yang dipanggilkan compensation ke atau apa yang dipanggilkan wang insurans tersebut. Adakah ini adil untuk pihak insurans? Jadi tak adil. Jadi kita makan duit insurans secara apa? Secara batil. Dan Allah SWT telah melarang kita makan harta benda antara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu secara batil. Jadi itu sebabnya syarikat insurans seperti ini haram. Dan kemudian kita kalau lihat untung yang kita dapat ini pula tidak tentu banyak. Jadi pihak insurans akan berkata kalau berlaku kemalangan, kalau berlaku kematian, ya tak? Aksiden kereta. Jadi kita akan lihat kosnya dan kita akan bayar jumlah yang telah ditetapkan. Ya tak? Jumlah yang telah ditetapkan. Tetapi bila akan berlaku kemalangan tersebut tidak diketahui. Itu lagi satu masalah. Satu, yang pertama yang saya sebutkan tadi, satu orang yang mesti akan dapat untung, iaitu orang yang masuk insurans tu mesti dapat untung dari satu sudut. Walaupun duitnya belum di perniagaan ataupun dah di perniagaan, dah diperniagakan tetapi tidak mendapat keuntungan. Jadi yang kedua adalah bila dia dapat duit. Jadi mungkin dia meninggal dunia, itulah kita katakan umur dia 90 tahun. Sekarang kata orang Singapura makin lama akan makin panjang umur. Dia akan hidup sampai 90 tahun. Baik, jadi sebab tu dia akan terpaksa kerja sampai umur 70 tahun, 75 tahun. Kalau dia berhenti kerja 55 tahun, makin nampak duit yang simpanan dia tak akan mencukupi, SPF dia tak akan cukup. Baik, jadi hidup lama pun susah, hidup singkat pun susah. Jadi kalau nak hidup lama, dia kena banyak, banyak kerja, banyak simpanan. Dan kemudian kalau hidup lama, mereka katakan apa? Nanti perlukan pada kos perubatan. Jadi sihat pun susah, sakit pun susah. Inilah kalau kita fikir sangat pasal dunia ni, memang semua benda susah. Jadi masuk insurans. Jadi mungkin ada yang sarankan masuk insurans. Jadi masuk insurans kalau sampai 90 tahun, dia mula masuk daripada umur dia, taruhlah 20 tahun. Dia hanya akan dapat uangnya kalau tak aksiden, tak meninggal dunia sampai umur 90 tahun baru dia dapat. Dan sebenarnya pun bukan dia dapat. Kalau insurans nyawa, dia tak akan dapat lah sebab dia dah mati. Siapa yang akan dapat? Nama pencarum dia, yakni warisnya akan dapat. Warisnya akan dapat, bukan dia pun. Jadi satu permasalahan ini, kita janjikan untuk memberi kepada waris kita satu jumlah wang. Ini satu perkara yang amat apa ni, pelik lah di dalam apa ni, dalam mata syariat kita katakan. Akan diterangkan nanti insya-Allah. Antara sebabnya adalah kita berikan sesuatu pada orang yang ada. Kita tidak berikan kepada orang yang tidak ada. Jadi sebenarnya kita berikan pada orang yang hidup yang akan mati tu. Tapi bila dia dah mati, kita tak boleh kasih pada dia, kita kasih pada waris dia. Dan ini dah macam harta pusaka. Jadi adakah harta ni harta dia ke harta waris dia? Jadi tidak jelas daripada sudut apa tu hak milik harta tersebut yang dah susah payah dibayar tiap-tiap tahun. Baik, itu kalau insurans nyawa. Dan satu lagi permasalahan dalam insurans nyawa ini, kita jadikan nyawa kita sebagai bahan bisnes, bahan perniagaan. Nyawa aku ni boleh buat duit. Nyawa aku jadikan modal untuk buat duit. Adakah patut demikian? Dah tak ada benda lain ke kita nak bisnes? Dengan nyawa kita, jadi bila kita mati, kita akan dapat duit. Jadi ini satu akad yang batil. Kita tahu bahawa nyawa kita ni bukan milik kita sebenarnya pun. Dan dia tak boleh jadi manfaat untuk apa-apa. Nyawa kita ni boleh kita makan. Yang ni orang lain boleh makan nyawa kita, atau boleh tinggal kat nyawa kita, boleh manfaatkan nyawa kita. Tak boleh. Nyawa kita lah yang manfaatkannya. Bagaimana orang lain boleh ambil manfaat daripada kita, daripada kematian kita? Jadi ini semua ada permasalahannya. Dan kalau kita lihat nanti akan datang dalam insurans yang bukan insurans nyawa, iaitu seperti insurans barang ataupun anggota badan, itu pun serupa juga. Jadi kemalangan adalah satu bisnes. Kemalangan adalah satu bisnes. Kalau kita kemalangan, kita akan dapat untung. Yalah. Jadi bagaimanakah ini boleh berlaku? Asalnya bila kita kemalangan, dan nama kemalangan, sengaja atau tak sengaja? Saya tak sengaja. Walaupun orang sengaja langgar kita, Ya tak? Jadi asalnya ini bukan apa ni? Bukan salah kita. Bukan kita sengajakan, tapi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita keluar dari masjid ni, na'udzubillah kita jatuh dalam longkang tuan-tuan. Kita nak salahkan siapa? Kita yang jalan, kita yang tak nampak, kita masuk dalam. Siapakah yang patut bayar untuk kita? Masjid kena bayar untuk awak. Ataupun anak kita kena bayar untuk kita. Kawan kita kena bayar untuk kita. Apa ni? Majikan kita kena bayar. Siapa? Polis, government nak bayar untuk kita. Kita dah bayar sendiri. Semua orang tanggung kemalangan dirinya sendiri. Pasal. Dan itu adalah ketentuan daripada Allah SWT. Ada orang yang kena kemalangan, ada yang tidak. Ada yang kena banyak, ada yang sikit. Ada yang kena teruk, ada yang kena ringan. Ya. Ini serupa dengan sakit. Ialah takdir Allah SWT dalam semua keadaan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Mana kita boleh tetapkan bahawa kita mesti dapat jumlah tertentu apabila kita berumur sekian-sekian. Baik. Apabila kita kemalangan, kita mesti dapat duit contohnya. Jadi ini tentu perkara yang batil. Ada pun syarikat insurans, dia tak peduli sebenarnya kita kemalangan ke tak kemalangan. Yang penting bagi dia adalah kita kasih dia duit supaya dia boleh peniagakan duit tersebut. Syarikat insurans, dia akan jadikan duit kita sebagai modal. Sama ada untuk peniagaan halal ataupun haram tu cerita lain. Ataupun kadang-kadang dia berikan kepada bank, ataupun kadang-kadang dia akan berikan kepada pihak insurans yang lebih tinggi daripada dia. Jadi biasanya syarikat insurans ni dia akan beli insurans dengan syarikat insurans yang lagi besar. Syarikat yang besar tu akan beli dengan yang lagi besar. Jadi kalau dia rugi, dia dah beli insurans dengan syarikat yang besar, syarikat besar tanggung macam tu. Syarikat yang besar tu beli pada syarikat yang lagi besar, syarikat besar akan tanggung kerugian dia. Sebab tu dia berani. Kalau kita accident RM40,000, RM30,000 lebih ke kurang, dia sanggup bayar. Dia boleh bayar sebab dia dah beli insurans. Dia sendiri beli insurans dengan syarikat atas tadi. Jadi dia bertepek-tepek. Nah, yang paling untung sekali adalah insurans yang paling atas sekali, bukan kita. Jadi mereka kadang-kadang betul-betul peniagakan wang tersebut, kadang-kadang ya tidak. Nah. Dan satu lagi sebab disebutkan di sini yang menunjukkan bahawa syarikat insurans itu adalah syarikat yang batil. Di dalam hukum fiqah ada satu keadaan di mana dalam akad mudharabah ini tiba-tiba dibatalkan. Maksudnya duduk belah pihak kata apa ni, aku dah tak nak teruskan akad ini. Jadi yang ini biasanya, okeylah, kita pulangkan balik modal kita. Kita pulangkan balik modal kita. Habis orang yang dah bekerja, takkan kita tinggalkan dia gitu saja. Jadi kita kena bayar dia upah dia yang dinamakan ajrul mithil. Ajrul mithil ni maknanya upah yang biasa. Kalau orang ni bekerja kat kedai ni dengan kualifikasi dia macam ni, dengan kerja dia 8 jam contohnya, biasanya dapat 1,500. Okeylah, aku batalkan akad ini akhir bulan. Jadi syarikat ni kita bubar. Aku nak balik komputer aku. Yang jual ke tak jual pun kita bagi-bagikan. Kemudian engkau akan dapat upah. Kalau kau dah kerja sampai satu bulan, kau akan dapat gaji satu bulan sebagaimana orang biasa kerja macam ni dapat satu bulan. Jadi itu hukum kalau dibatalkan syarikat. Dan kita tahu syarikat tu boleh dibatalkan cepat ke lambat je lah. Jarang kita ada syarikat kekal sampai 50 tahun, 60 tahun lah. Itu syarikat family tu lah, lain cerita. Jadi itulah dia. Tapi kalau syarikat insurans dibatalkan, apakah kita akan dapat duit kita balik? Dan syarikat insurans akan dapat upah dia kerana memperniagakan duit kita. Mana akan dapat? Tak akan dapat pun. Bila kita putuskan aja premium kita aja, kita tak dapat apa-apa. Dia akan ada syarat nanti. kamu hanya boleh putuskan ataupun kamu hanya boleh dapat wang kamu selepas sekian-sekian tahun. Kalau sebelum itu, burn. Duit itu agar apa? Hangus. Ha? Jadi ini semua adalah menyalahi akad-akad ini, akad insurans ini menyalahi dengan akad mudharabah yang betul. Di mana bila dibubarkan, semua ataupun masing-masing pihak akan mendapat haknya yang yang telah ditentukan. Jadi itu maksud daripada perenggan yang di atas muka surat 187. Baik. Jadi disebutkan di sini, apakah akad insurans termasuk mudharabah yang sahih? Jawabnya tidak. Apabila ia termasuk mudharabah yang fasik, tentu hukumnya secara syarak seperti apa yang telah kita kedengarkan di sini, iaitu bertentangan dengan hukum akad insurans ditinjau dari segi undang-undang. Kerana tidak mungkin dapat kita katakan bahawa perusahaan syarikat menyumbang orang yang menginsuranskan dengan pembayarannya. Kerana karakter akad insurans ditinjau dari segi aturan mainnya adalah jenis akad perolehan berdasarkan perakiraan. Ini yani maknanya dalam hukum negara, insurans ini adalah insurans berisiko lah. Jadi dia bukan upah-mengupah. Untungnya berdasarkan risiko. Dan ini undang-undang negara lah. Saya rasa di sini pun sama juga. Kalau di Mesir begitu, saya rasa satu dunia begitu. Jadi dia bukan pinjam-meminjam. Bukan kita letakkan duit pada syarikat insurans, kemudian nanti syarikat insurans akan pulangkan kita duit tersebut dan dia kasih kita bonus lagi. Tidak, itu bukan. Dia bukan bank. Dan dia bukan syarikat upah-mengupah ataupun syarikat betul. Jadi apa dia? Dia adalah hampir sama dengan syarikat mudharabah yang kita katakan tadi. Dia akan perniagakan duit kita, kemudian dia akan berikan keuntungan pada kita. Tapi bila pun? Bila kita kemalangan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahawa wang insurans yang kita berikan itu adalah pinjaman kepada syarikat insurans, maka itu akan mengakibatkan kita mendapat wang kita selepas beberapa tahun dengan lebih banyak daripada yang kita letakkan. Dan ini adalah ainur riba. Inilah riba. Yang ini kita letakkan duit, kita pinjamkan pada orang $50, kita dapat lepas sebulan $55. $5 tu riba. Jadi daripada mana kita tengok pun, syarikat insurans ini adalah syarikat yang haram. Jadi inilah kesimpulan tentang syarikat tetap MIM, syarikat insurans yang selalu juga dikenali dengan syarikat insurans komersial, syarikat insurans secara komersial. Maka ulama sedunia telah memfatwakan bahawa syarikat seperti ini adalah haram. Adalah haram. Baik. Tetapi dalam realiti kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh terlepas, hampir tidak boleh terlepas daripada apa ni? Terlibat dengan insurans. Rumah perlu insurans. Kereta diwajibkan insurans. Ya tak? Tak tahu apa lagi lah yang diwajibkan insurans. Kadang Medisave tu pun dah kira macam insurans juga diwajibkan masuk. Jadi dalam hal ini kita kena tahu asal hukumnya. Asal hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab ia menyalahi akad mudharabah yang sah. Kenapa? Antaranya sebab disyaratkan satu orang ada untung, iaitu apa? Orang yang berikan, yang letakkan duit dalam syarikat insurans. Itu satu. Kemudian sebenarnya ada lagi satu. Kalau tidak ada claim, tak ada kemalangan, misalnya apa tu, dalam kereta lah, insurans kereta contohnya, dah 10 tahun bayar insurans, NCD semua dah habis lah, dapat lah. Dia punya premium kurang. Tapi tu kumpul dah nak dekat RM10,000 juga. Satu tahun RM1,000 contohnya lah. Banyak punya. Dah 10 tahun dah RM10,000. apakah kita akan dapat 10,000 kita balik selepas 10 tahun pasal tak ada claim? Tak akan dapat punya. Kita dah letak kat dalam, dia akan menjadi hak milik syarikat. Banyak-banyak dia kasih awak hadiah lah. Kalau nak kasih hadiah, dia belanja awak makan ke apa, tak tahu. Tapi awak tak akan dapat balik duit awak yang dah keluar daripada pocik awak tadi. Dan itulah permasalahannya. Kalau ni jual beli, awak keluarkan RM10,000, awak mesti dapat sesuatu yang bernilai RM10,000. Sekarang tak ada. Jadi awak letak RM10,000 dengan harapan kalau accident dapat RM10,000 ataupun dapat RM20 ataupun RM30. Dengan harapan. Nah, ini yang dinamakan apa tu? Perjudian. Dan kalau tak ada apa-apa, awak tak dapat apa-apa. Syarikat yang dapat. Jadi daripada satu sudut, syarikat pula makan duit kita secara secara batin. Jadi daripada dua pihak, dua-dua makan duit secara batin. Ini pun masalah. Tapi tak tahulah nak terima ke tak nak terima, sebab ada juga orang-orang kita yang terlibat dalam syarikat. Dia cari makan dengan apa? Jual insurans. Takkan tak ada? Insurans nyawa lagi. Tak pernah kita dengar bahawa syarikat-syarikat insurans ini mempunyai, kita katakan, penasihat syariah. Dia tak akan ada penasihat syariah. Tidak seperti bank-bank Islam yang ada komiti yang namakan penasihat-penasihat syariah, yang terdiri daripada pakar-pakar syariah daripada universiti-universiti Islam dan sebagainya. Bank Islam ada penasihat syariah selalunya. Tapi syarikat insurans kita tak akan jumpa syarikat penasihat syariah. Antara sebabnya mudah, sebab syarikat itu tak boleh pas, tak akan lulus daripada sudut syariah. Tak tahulah dia nak panggil orang-orang syariah, ustaz-ustaz yang macam mana, kita tak tahulah. Jadi itu satu permasalahan lagi. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, asalnya adalah haram berlibat dengan insurans, kecuali apabila terdapat darurat, iaitu hajat yang amat sangat atau hampir sampai kepada bab darurat, seperti rumah. Kalau tak beli rumah secara insurans, maka kita tak boleh beli rumah. Dan rumah termasuk darurat, aurat. Kita mesti ada rumah untuk aurat, memelihara aurat kita, aurat ahli keluarga kita. Jadi mana mungkin kita apa ni tinggal kat luar je? Selain daripada sewa rumah lah. Jadi dalam hal ini dibolehkan. Dibolehkan. Begitu juga dengan kereta. Dia termasuk hajat, walaupun asal dia hajat, tapi dah sampai kepada dalam zaman kita, dah sampai kepada hajat yang membawa ataupun sama dengan hukum darurat, maka ulama-ulama membenarkannya. Nah, itu pun tak bolehlah minta ataupun pilih insurans yang first party, yang mahal-mahal, yang mana dia akan bayar banyak, dia akan kasih kemudahan, benefit banyak-banyak. Sebab asalnya dia tak boleh pun. Yang sikit tu pun tak boleh, apalagi yang yang banyak. Tetapi taruhlah kita kemalangan dan pihak insurans membayar ongkos kemalangan tersebut, maka boleh tak kita ambil? Itu satu hal lagi. Satu, masuk insurans kerana nak bawa kereta. Satu lagi, kemalangan lepas tu dapat duit insurans, boleh makan tak duit insurans tersebut? Jadi jawab sini, ulama telah memfatwakan bahawa kita hanya boleh memakan ataupun menerima kadar wang insurans yang telah kita sumbangkan, yang telah kita keluarkan. Taruhlah kita dah keluarkan selama 5 tahun tu, taruhlah 5,000. Sekali kemalangan, kemalangan jumlahnya 7,000. Insurans bayar 7,000. Kita boleh ambil 7,000 ke atau kita boleh ambil 5,000 saja? Jawabnya, kita hanya boleh ambil 5,000 saja. 2,000 tak boleh. Tapi jangan kasih balik bah, pada syarikat insurans. Itu telah itu dinamakan wang haram. Dan itu di kita kata ulama namanya at-takhallus. Kita kena sedekahkan, bukan atas nama kita pun. Itu bukan duit kita pun, itu duit haram. Eh, asal kerana asal kontrak dia adalah kontrak haram. Jadi itu antara hukum mahkam dalam hal-hal syarikat insurans ini. Jadi yang penting di sini adalah kita faham kenapa dia tidak dibolehkan. Ini bukan kita cakap kerana kita haram, suka haram-haramkan sesuatu setelah kita terangkan sebab-sebabnya. Dan satu lagi yang kita khawatir juga dalam sistem insurans ini adalah yang berkaitan dengan akidah, akidah seorang yang beriman. Kerana apabila kita masuk dalam insurans, artinya kita takut kerugian, takut kerugian kerana kemalangan, kemalangan alam kita katakan. Bukanlah semestinya natural disaster lah. Natural disaster satu hal lagi. Natural disaster pun pihak insurans tak membayar lah. Seperti tsunami atau terrorist act dan sebagainya pun mereka dah letak kat dalam tu, mereka tak nak bayar kalau natural disaster. Tapi maksud di sini adalah kemalangan alam, maksudnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak ada seseorang itu yang sunyi dari kemalangan sebenarnya. Jadi kita khawatir selalu. Kita khawatir kita sakit tiba-tiba, buah pinggang, tak boleh kerja contohnya, kos banyak. Kalau tak masuk insurans, habis kita. Kita punya simpanan semua akan habis dekat dalam tu untuk perubatan. Jadi anak-anak kita semua tak dapat makan dan seterusnya. Kita takut sampai ke situ, jadi kita masuk insurans ini. Maka hati kita lepas itu dah tenang. Sebab apa? Dah berpaut dengan apa? Dengan insurans. Aku selamatnya. Sebab apa? Aku dah letakkan duit dalam insurans. Anak aku mesti ada duit untuk masuk universiti mahal macam mana pun. Sebab aku dah laburkan, aku letak duit dalam insurans. Rumah aku terbakar ke, rumah aku apa nak jadi ya? Tak apa. Apa jadi pun aku mesti dapat duit. Yang rugi mesti ya insurans. Kereta aku apa nak jadi pun tak apa. Hilang pun aku dapat balik. Jangan hilang kat Malaysia je lah. Tak dapat balik. Kata pun lambat. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa hati seorang yang terlibat dalam akad-akad seperti ini tak seperti orang yang terlibat dalam syarikat mudharabah. Hatinya bergantung pada Allah SWT. Diletakkan modal, dan satu kerja kan, kita tawakal kepada Allah SWT. Kitanya barang laku ataupun tidak. Kita tak letak tawakal kita, harapan kita pada usaha kita sahaja. Ataupun pada orang lain, lebih teruk lagi pada orang lain. Kita usaha baik mana yang kita mampu dan kita bertawakal pada Allah SWT. Jadi ini satu penyakit sebenarnya. Kalau seseorang walaupun dia solat dan sebagainya, hatinya apa? Berpaut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka macam mana nak dikabulkan doanya, macam mana nak ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hajat dan keperluannya, sebab dia dah tak percaya, dah tak berapa percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara yang sempat kita sampaikan. Zaman kita pergi haji pun ada insurans. Umrah ada insurans. Mana tahu sakit ke apa kan. Naik kapal terbang dah memang kena bayar insurans. Memang dah terpaksa bayar. Ya. Nanti besok pergi masjid pun masuk insurans. Takut-takut pingsan dengan solat ke apa. Keluar rumah pun pakai insurans. Apa ni? Tapi kita lihat syarikat insurans tetap ada. Dia suka je. Dia akan apa ni? Perbaharukan, pelbagaikan produk-produk. Untuk pendidikan, untuk nyawa, untuk badan, untuk ini, untuk ini, macam-macam. Kerana apa? Kerana mereka tak tahu bahawa mereka pasti untung. Sebab dalam berapa peratus orang yang akan kemalangan, beratus je. Ya. Dan mereka pun telah menjamin diri mereka sendiri dengan mereka membeli insurans daripada pihak insurans yang atas lagi. Jadi kita pun tak tahu orang kalau betul-betul nak dapat duit, nak kaya sebenarnya, sepatutnya dia kena usaha tu lah. Bukannya dia apa? Dia tunggu orang kasih dia duit. Ya tak? Jadi ini semua ada menyalahi prinsip-prinsip syariat yang sepatutnya kita hindarkan kecuali kerana darurat. Baik. Terus. insyaallah kita berhenti di sini dahulu. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum sayyidul mu'minin wal mu'minat inna huwa al ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.